Adakan kedua tanganku ke langit tinggi. Mohon ampun padamu, Tuhan pengasih penyayang. Hapuskanlah dosa, dosa yang ku sengaja atau yang sebelum menyesal nanti.